Ya, tafadhal dibacanya. Zaki. Laisa lahu illa tilawatu wal qira'atu. Wa amma al makru'u fa huwa kalamullahi subhanahu wa ta'ala, wal qira'atu biha amalul qari'i, wa lidzalika yatluhu bi sawtin hasanin wa bi sawtin ghairi hasanin. Fa ikhtilafu al qira'ati bi al sinatin nasi dalilun ala anna al qira'ata min amalin nasi. Wa amma al makru'u wal masru fa huwa kalamullahi subhanahu wa ta'ala, wa lihadha yaquluna as-sawtu sawtul qari'i wal kalamu kalamul bari, fatilawatu amalul insani, wal masru wal qur'anu kalamullahi subhanahu wa ta'ala minan nasi wa man yuhsinu wa yutqinuhu wa minhum min duni dzalik. Baik. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, hadza min nahiyati. Ya, ini dari satu sisi. Wa nahiyatul lati saqaha al-musannibu al-haditsa min ajliha. Ya, yaitu dari sisi yang dibawakan oleh musannib hadis ini. Ya, karenanya yaitu annal qari'ah, bahwasanya sang qari' al-Qur'an, orang yang membaca Qur'an, laisa lahu illa tilawat wal qira'ah. Ya. Tidaklah dia melainkan hanya membaca. Adapun makruh, maka yang dibaca itulah kalamullah. Qira'ah adalah amalan sang qari'. Walidzalika yatluhu bi sautin hasan. Oleh karena itu sang qari' membacanya dengan suara yang merdu. Ya, atau dengan suara yang tidak merdu. Hasan, apa yang lain terjemah? Ya, suara yang baik atau dengan suara yang tidak baik. Nah, berikutnya fakhtilaful qiraati bi alsinatin nas. Maka perbedaan qiraah itu sesuai dengan lisan-lisan manusia. Dalilun, maka ini adalah dalil ala annal qiraata min amalin nas. Maka inilah dalil bahwasanya qiraah adalah amalan manusia. Wa amal makruhu, adapun yang dibaca al-matluhu yang dibaca, fahuwa kalamullah, maka itulah kalamullah. Wa lihada yakulun, oleh karena itulah mereka para ulama berkata, as-sautu as-sautul qari, suara yang dibaca di Al-Quran adalah suara sang qari, wal kalamu kalamul bari, adapun yang kalamnya yang dibaca itulah kalamul bari, Allah al-bari. Ya, maka tilawah adalah amalan manusia, yang dibaca adalah Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari satu sisi seorang yang membaguskan Quran atau tidak, wa minhum min dunidzalik, dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Kemudian di matan lihat wa qala alaihi salatu wasalam iqra'ul Quran qabla ayyatiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi. Ya, bacalah Al-Quran sebelum nanti datang suatu kaum yang mereka menegakkan huruf-huruf Al-Quran sebagaimana menegakkan atau layaknya menegakkan atau meluruskan anak-anak batang panah. Ya, meluruskan batang panah. La yujawizu taraqiyahum. Namun apa yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Ya. Yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjaluna. Ya. Taib. Mereka hanya menginginkan upahnya. Ya. Dan mereka tidak menginginkan pahala akhiratnya. Ya, tafadhol berikutnya. Syarah ini dibaca. Panji, tafadhol baca Panji. ذكر هذا الحديث بعد الحديث الذي فيه فضل من قرأ القرآن فأعربه وأقامه على الوجه اللغوي الصحيح الذي نزل به فله 10 حسنات في كل حرف، لكن في هذا الحديث يبين أنه ليس المقصود مجرد تلاوة، وإنما المقصود التلاوة لأجل العمل بالقرآن، فالتلاوة وسيلة والغاية هي العمل بالقرآن الكريم، فلا تحسين itu nun taukid. Fala tahsabanna hadzal ajra lintali ala mujarrad tilawati faqad, wa illam ya'mal bil qur'ani bal hadzal ajru liman yatlu al qur'ana wa ya'mal bihi. Wa li hadza yaqulu jalla wa ala innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفق مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لم يقتصر على قوله يتلون كتاب الله، بل قال وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. لابد مع القراءة من العمل بالقرآن الكريم، أما مجرد التلاوة للرياء أو للسمعة أو للمدح فهذا لا ينفع صاحبه شيئا. أو قراءة القرآن للتأكل به كما يفعل بعض المنتفعين من تأجير أنفسهم بالتلاوة في المآتم والحفلات، ولا لهم حرفة التلاوة، فهم من أبعد الناس عن العمل بالقرآن، بل بعضهم قد لا يصلي وهو حسن التلاوة وحسن الصوت، ولكن لا يعمل بالقرآن ولا يصلي، وإنما اتخذ تلاوة القرآن حرفة يتأكل بها. نعم. أي بارك الله فيكم. يا. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, ذكر هذا الحديث ابن قدامة رحمه الله تعالى membawakan menyebutkan hadis ini. بعد الحديث الذي فيه فضل من قرأ القرآن. Setelah beliau membawakan hadis keutamaan orang baca Quran, fa'arobahu, kemudian dia mengi'rabnya, paham ya? Makna mengi'rabnya di sini yaitu membaca Quran dengan baik. Wa aqamahu 'ala al-wajhi al-lughawi as-sahih. Ya. Alladhi nazala bihi falahu ashru hasanatin bi kulli harfin. Kemudian dia membaca Quran ya dengan bahasa yang benar ya sesuai dengan yang Allah turunkan, maka dia mendapatkan 10 pahala dari setiap satu huruf yang dia baca. Lakin fi hadzal hadis ya, namun di dalam hadis ini yubayyinu, Nabi SAW menjelaskan annahu laisal maqsudu mujarradat tilawati, bahwasanya yang dimaksud dengan membaca Quran ini bukan membacanya tok, membacanya saja. Innamal maqsudu at-tilawatu li ajli al-amali bil Qur'an. Namun yang dimaksud dengan tujuan dari tilawah Al-Qur'an yaitu mengamalkan Qur'an. Fattilawatu wasilatun. Adapun membaca Qur'an itu cuma wasilah, sarana untuk beramal, untuk tadabbur, untuk memahami. Innamal maqsudu mana lagi tadi? Wal ghayatu hiyal amalu. Tujuannya adalah mengamalkan bil Qur'anil Karim. Fala tahsabanna hadzal ajra litali ala mujarrad tilawati faqat. Maka janganlah anda menyangka bahwasanya ganjaran-ganjaran bacaan Quran yang telah disebutkan sebelumnya maupun yang akan datang disebutkan sebelumnya itu hanya untuk pahalanya saja. Wa in lam ya'mal bil Quran, walaupun dia tidak beramal Quran. Hadzal ajru liman yatlul Quran wa ya'malu bih. Ini ganjaran bagi orang yang baca Quran dan yang mengamalkannya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau Zadul Ma'ad telah menerangkan tujuan Quran diturunkan. Yang pertama untuk ditadabburi, diamalkan dan dipahami. Dan beliau menyebutkan membacanya dan menghafalnya itu adalah sarana atau wasilah untuk tiga tujuan tadi. mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, para ulama yang lainnya juga kurang lebih semakna dengan demikian. Semisal Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, di Syarah Muqaddimah At-Tafsir juga menjelaskan demikian. Ya. Jadi tujuan dari Al-Quran ditadaburi, diamalkan. Nah, ada orang yang fokus membaca, ada orang yang fokus membaca tok, memperbaiki, bagus, nah. Ya, tapi jangan sampai salah, ya, salah sangka bahwasanya tujuannya ialah ditadaburi, diamalkan. Mana berikutnya? Walihada yakul, ya. Zaki, tidur. Ya, bangun lagi. Walihada yakul jalla wa'ala, oleh karena itulah Allah jalla wa'ala berfirman, innal ladina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus sholat, tuh lihat, setelah membaca Quran, menegakkan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa'alaniyah, dan menginfakkan rezeki dari apa yang telah Allah kami berikan rezeki kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarju natijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, ya. Uliyafiyahum ujurahum wazidahum min fadli. Ya Allah sempurnakan pahala mereka, Allah tambah lagi dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun syakur. Nah, yang Maha Syakur. Nah. Nah, walam yaqtasir ala qawlih yatluna kitab Allah. Ya Allah tidak mencukupkan dengan firman-Nya, ya, membaca kitab Allah, tapi Allah teruskan, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan rezeki dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. La budda minal qiraati minal amal bil Qur'anil Karim. Maka mestilah, ya, mengamalkan Quran Karim di samping qiraah. Amma mujarradu tilawati liriya aw lisum'ah, na'udzubillah. Adapun membacanya semata ya karena ingin dilihat, ingin didengar, aw lilfadah, atau ingin dipuji, fahadha lihat fa sahibahu syai'an. Maka ini enggak memberikan manfaat bagi sang pembacanya sedikit pun. Aw qiraatul Quran lita'akkuli bih, atau membaca Quran untuk cari makan. Kama yaf'alu ba'dul muntafi'in min ta'jiri anfusihim litilawati fil ma'atim wal hafalat, ya, sebagaimana orang-orang yang memang ngambil manfaat dari bayaran untuk diberikan pada mereka karena tilawah mereka di ma'atim. Ma'atim itu jamak dari ma'tam, ya, acara kumpul-kumpul. Wal hafalat, hafalat acara haflah, ya, perayaan-perayaan, ya, misal Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya. Kan biasa ada qorinya tuh, ya. Wala lahum hirfatun illa hirfatut tilawah. Ya. Maka mereka enggak punya, ya, keterampilan, pekerjaan, enggak punya profesi kecuali profesinya sebagai tukang baca Quran. Ya. Suara mereka mana lagi tadi? Wahum abadunnas naudzubillah anil amali bil Quran. Dan mereka sendiri adalah manusia yang paling jauh dari beramal dengan Quran. Ya. Bal ba'duhum qad la yusalli na'udzubillah, bahkan sebagian mereka enggak salat. Fa huwa hasanut tilawah, dan dia orangnya bagus tilawah, hasanus suaranya merdu. Lakin la ya'malu bil Qur'an, tapi enggak mengamalkan Qur'an. La yusalli, enggak salat. Inna ma ittakhadhat tilawatul Qur'an hirfatan yata'akkalu biha. Dia hanya menjadikan tilawah Qur'an sebagai profesi dia. Yang dia cari makan di situ, na'udzubillah min dzalik. Terus dibaca selanjutnya, ya, ya. Syekh Arif, tafadhal Syekh Arif. Oh, Edward, katanya enggak masuk Edward. Oh, datang. Hah? Udah. Selesai lamarannya. Enggak, oh bukan. Oh. Ya, tafadhal Syekh Arif. Wa'id. Ala 'alayhi al-wa'id al-shadid, li'annahu min alladhina la yatajawazu al-Qur'an tarawiyahu, ya'ni la yatajawazu al-Qur'an tarawiyahu, ya'ni la yatajawazu al-Qur'an tarawiyahu. binasi yatimu Qur'ana wa yuttimu tilawata wa yuttimuhu iqama kasahmi wa huwa yuttimu kira'ata jiddan walakin la yafhamu al-ma'na wa la yatafakkahu fi kitabillahi wa la yahtamu bil-tafsiri hatta ya'malani wa innama yu'addi al-lafwa faqat wa huwa la ya'rifu al-ma'ani أو يستدل بالقرآن على غير وجهه الصحيح كما تفعل الخوارج فالخوارج من أكثر الناس تلاوة من القرآن ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأنهم لا يتفقهون في القرآن ولا يتعلمون معاني القرآن على الوجه المطلوب فالقرآن لا يتجاوز حناجرهم لأنهم لا يتفقهونه ولا يعلمونه فلا بد من أمور أولاً التلاوة والعناية بها ثانياً معرفة المعاني والتفسير ومراد الله جل وعلا بكلامه ثالثاً وهو الغاية العمل بالقرآن أما التلاوة وفهم المعنى فهذه وسائل لكن الغاية والمطلوب هو العمل بالقرآن الكريم على ما أراده الله سبحانه وتعالى واعتقاد ما فيه نعم طيب terus lanjut berikutnya Saiful baca Saiful lakin ya'taqidu khilafa ma yadullu alaihi al-Qur'an mithlu al-Jahmiyati wal-Mu'tazilati wal-Asy'ariyyati yaquluna al-Qur'anu zawahiru lafziyatin wa nahnu la nubni aqidatuna wa nahnu la nabni aqidatana illa 'ala al-qawa'id al-yaqiniyyah al-mantiqiyyah fa ha'ula'i laysu min ahli al-qur'ani wa in kanu yuqtinunahu bi annahum la yabnuna aqidatahum 'alayhi wa innama yabnunaha 'ala 'ilm al-kalami fa ayna ha'ula'i min al-qur'ani mujarradu tilawati wa tahsinu tilawati laysa wal matluub wal inna habbal inna enaknya lai, huwanya itu domir fasal matluba khobar laysa huwa al matluba nah terus wal inna hadhi tilawata takunu hujjatan alaihim yaum al qiyamati kama qala sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu hujjatun laka aw alayka hujjatun laka in amil tabihi wa hujjatan alayka in lam ta'mal bihi fil aqidati lam ta'mal bihi fi salati wa siyami wal haji lam ta'mal bihi fima yutlabu minka min tajannubil muharramati wa fi'lil wajibati wa kullu ala hasabi wasa'ihi wa kullu ala hasabi wus'ihi wa qudratihi wa ma minna ahadun illa indahu taqsirun astaghfirullaha walakin yajibu al-iltifatu ila kitabillahi wal inayatu ma'tub ka iltifat yajibu al-iltifatu ila kitabillahi wal inayatu bihi wa laysa al-maqsudu at-taghanni bil qur'ani dia lagi maksudu at-taghanniyah baik bil qur'ani khobar laysa at-taghanniyah Terus watahsinal aswati wajalbal mustami'in. Ma hadha wal maqsudu? Baik, hasbuk. Dari mana tadi bacanya? Wahada alaihi wa alwa'idu asyadid. Ini adalah ancaman yang keras, ya. Yaitu bagi orang-orang yang, ya, ternyata Al-Quran, ya, la yatajawazu Al-Quranu taraqiyahum. Ternyata Al-Quran itu gak nyampe kerongkongan mereka, gak melewati kerongkongan mereka, gak lewat, la yatajawaz, melewati Al-Quranu gak melewati kerongkongan mereka. Artinya gak bisa masuk ke kalbu mereka, gak bisa mereka resapi, gak bisa mereka renungi, apalagi diamalkan, tadabur aja gak paham. Nah, kemudian kata Syekh berikutnya, mana lagi tadi, ya'ni la yasilu ila qulubihim, yaitu gak masuk ke kalbu mereka. Yatlunahu bi'alsinatihim li gharadin minal aghradih, mereka membacanya dengan lisan mereka karena tujuan, karena berbagai tujuan. Wala yasilu ila qulubihim waliyadu billah, namun enggak sampai ke kalbu mereka. Waidan, dan juga ba'dun nas yatlu al-Qur'an, sebagian orang baca Al-Qur'an, yutkinu tilawah wa yuqimuhu iqamatas sahmi, ya, dia betul-betul memantapkan tilawahnya, menegakkan huruf-hurufnya sebagaimana diluruskannya anak-anak panah, mesti betul-betul pas makharijul hurufnya. Wahwa yutkinul qiraat jiddan, dia betul-betul memantapkan qiraatnya, betul-betul memantapkan sekali. Lakin la yafhamu al-ma'na, namun dia enggak paham maknanya. Wala yatafaqahu bi kitabillah, dia enggak memahami, enggak mempelajari kitab Allah, ya, kandungannya. Wala yahtammu bi tafsir, enggak memperhatikan tafsirnya. Hatta ya'mala bihi, hingga dia dapat amalkan. Wa innama yu'addi al-lafdh, ya, faqat, ya, yang dia lakukan itu hanya menghantarkan kepada lafaz-lafaz saja. Wala ya'rifu al-ma'ani, dia pun enggak tahu makna-maknanya ini apa. Au yastadillu bil Qur'an, apalagi dia enggak sanggup berdalil dengan Qur'an. Ya. Ala ya, wa yastadillu bil Qur'an ala ghairi wajhi as-sahih. Akhirnya dia berdalil dengan Qur'an bukan dengan sisi pendalilan yang benar. Ya, kama taf'aluhu al-khawarij, sebagaimana ini dilakukan oleh Khawarij. Al-Khawarij min aktsarin nasi tilawatan, Khawarij adalah diantara orang yang paling banyak tilawah Qur'annya. Lakinnahum yamrukun minad din kama yamruku as-sahmu minar rami, namun ya, mereka keluar dari agama sebagaimana, ya, busur keluar dari panah. Kenapa? Karena mereka la yatafaqahun, li'annahum la yatafaqahuna fil Qur'an, karena mereka tidak mau belajar memahami Al-Qur'an. Wala yata'allamun, tidak mau memahami, mempelajari ma'ani Al-Qur'an, makna-makna Al-Qur'an. Ala wajil matlub, sesuai dengan yang diinginkan. Ya, sesuai dengan standar yang diinginkan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an la yatajawazu hanajirahum, maka Al-Qur'an enggak melewati kerongkongan mereka. Li'annahum la yafqahuna, karena mereka enggak memahaminya. Wala ya'lamunahu, dan akhirnya mereka tidak tahu. Walaupun damin umurin, maka terkait Al-Quran ini haruslah, ya, diterapkan beberapa hal. Yang pertama, awalan atilawatu wal inayatu biha, membacanya dan memberikan perhatian terhadap tilawah ini. Asanian, yang kedua, ma'rifatul ma'ani wa tafsiri wa muradillahi jalla wa ala bikalami, harus mengetahui makna-makna tafsir dan apa yang Allah inginkan, ya, dengan kalamnya. Salisan yang ketiga, wahuwa al-ghayatu, yang ini tujuannya, al-amalu bil-Qur'an, mengamalkan Qur'an. Amma tilawatu wa fahmul ma'na fahadihi wasa'il, adapun membaca Qur'an, memahami makna, ini cuma wasilah aja. Intinya adalah mengamalkan. Lakin al-ghayat al-matlubah huwa al-amalu bil-Qur'an al-Karim, namun yang diinginkan dari Al-Qur'an inilah, yaitu diamalkan. Ya. Alama aradallahu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian wa'tiqad ma fihi, dan meyakini apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Nah, hunaka man yatlul Qur'an wa yuhsinul qira'ah. Nah, memang ada orang yang membaca Qur'an, memperbagus qira'ahnya. Lakin la ya'taqidu khilafa ma yadullu 'alaihi al-Qur'anu. Namun justru dia meyakini yang berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Qur'an. Semisal Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang mereka menyatakan Al-Qur'an itu zahirnya adalah apa namanya? Lafziyah aja. Lafziyah aja. Ya, na'udzubillah. Ya. Nahnu la nabni aqidatana illa ala al-qawaidil yaqiniyah al-mantiqiyah. Jadi mereka di Quran itu cuma lafaz-lafaz aja. Ya, enggak boleh meyakini apa yang zahir, yang nampak dari lafaz-lafaz tersebut. Kenapa? Karena mereka mengatakan la nabni aqidatana illa ala al-qawaidil yaqiniyah al-mantiqiyah. Karena kita tidak membangun akidah kita di atas kaidah-kaidah yaqiniyah mantik. Ya, fahaulai laisu min ahli Al-Quran, maka mereka bukanlah ahli Al-Quran. Wa in kanu yutqinuna, walaupun mereka berusaha memantapkan bacaan mereka, ya di annahum yabnuna aqidatahum alaih, karena mereka membangun akidah mereka di atas ya hal-hal tadi, yaitu qawaid mantiqiyah. Ya, wa innama yabnunaha ala ilmil kalam, mereka membangun akidah mereka di atas ilmu kalam. Fa aina haula'i min al-Qur'an, di mana mereka terkait Qur'an? Mujarrad tilawah wa tahsin, adapun membacanya saja, memperbagus tilawah, laisa huwal matlub, ini bukanlah yang diinginkan dari Qur'an. Bal inna hadhihi tilawata takunu hujjatan 'alaihim yaumal qiyamah, bahkan tilawah mereka ini itu bisa jadi menjadi hujjah yang akan memberatkan mereka pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi, al-Qur'anu hujjatun laka, fal hujjatun laka, yang membela engkau. Wa hujjatun alaika, kalau alaika yang memberatkan engkau. Ya, hujjatun laka in amilta bih. Hujjah bagi Anda, yang membela Anda jika Anda amalkan. Wa hujjatun alaik, yang kan memberatkan, in lam ta'mal bih. Kalau kalian tidak, kalau Anda tidak mengamalkannya. Ya. Lam ta'mal bihi fil aqidah. Anda tidak mengamalkan Quran dalam akidahnya, tidak mengamalkan Quran dalam salatnya, puasanya, hajinya. Ya, tidak mengamalkan Quran fi mayutlabu minka, dari hal-hal yang dituntut dari Anda, minta jannabil muharramat, dari menjauhi perbuatan yang hal-hal yang diharamkan, ya, wa fi'lil wajibat, dan juga melakukan hal-hal yang wajib, kullu ala hasabi wus'ihi wa qudratihi, semua sesuai dengan kelapangannya, kemampuannya. Wa ma minna ahadun illa indahu taqsir, tidak ada dari kita melainkan dia pasti memiliki kekurangan, ya. Astaghfirullah kata Syekh. Namun yang wajib adalah al-tifat ila kitabillah. Ya, wal inayatu bih, memperhatikan, memberikan fokus perhatian kepada Al-Qur'an. Laisal maqsud at-taghaniya bil Qur'an, bukan maksud tilawah itu cuma memperbagus suara Qur'an saja. Ya, sampai digurah, teriak-teriak di laut, ya, demi suara yang indah. Ya, wa tahsinal aswat, memperbagus suara. Wal jalbal mustami'in. Ma hadha huwa al-maqsud, atau mendapatkan orang-orang yang mendengar, yang akan memberikan aplaus kepada dia dari setiap tilawah yang dia bacakan. Ini bukan ini maksudnya. Nah, baik, berikutnya fadal dibaca sini. Ya, Nugraha. من سورة النساء ووصل إلى قوله فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني كيف. قال itu alnya itu bagian dari fi'il iltafata yaltafitu, maka faltafattu fa'idha aynahu tadrifani alaihi salatu wassalam. Wa hakadha ya'malu al-Qur'ana fi qulubil mu'minina idha sami'u au talawu asar fihim khaufan wa khashyatan. Hakada ya'malu apa i'rabnya Quran ini? Maf'ul apa fa'il dari ya'mal? Maf'ul ya'mal apa fa'il dari ya'mal? Hakada ya'malu al-Quran. Siapa ya fa'ilnya kalau begitu? Domir mustatir huwa kembalinya ke mana? Bagusnya itu adalah naibul fa'il. Hakada yu'malu Qur'an. Nah itu. Kalau antum bacanya Al-Qur'an, terus fa'il dari ya'malu ini siapa? Kembalinya ke mana? Baik. Terus hakada yu'malu Qur'anu qulubil mu'minina idza sami'u aw talawu athara fihim khawfan wa khashyatan wa bukaan wa athara fihim amalan salihan wa qudwatan salihatan. Amma mujarrabu tilawati wa tahsinu tilawati wa ma'rifatul qira'ati as-sab'i aw ashari hadha laysa huwal matluba walau anna insana yasluhu bi sab'i qira'ati aw ashr qira'ati ashri ma'tuf ka sab' aw ashr qira'ati laysa huwal matluba al matlubu al 'amalu bil qur'ani hadha huwal matlubu wa hadha huwal ghayatu min al qur'ani amma ta'allumu al qira'ati wa itqanu tilawati innama hadhihi wasailu faqat. Maka maksud dari maksudnya dari membaca Quran adalah al-amal, khasyah, khauf, khasyah, takut kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Fatilawatu idza sami'al mu'minu, maka tilawah jika seorang mukmin mendengarkannya, zadatuhu iman, maka tilawah akan menambah keimanan bagi mukmin. Atilawatu idza sami'aha al-mu'minu abkathu, tilawah jika seorang mukmin mendengarnya tilawah Quran, maka tilawah Quran ini akan membuatnya menangis. Min khasyatillah, karena khasyah kepada Allah. Dan memberikan pengaruh. Oleh karena itulah Nabi SAW apabila beliau membaca Al-Quran dalam sholat, yusma'u li sadrihi, didengar di dada beliau, azizun, suara mendidih ka azizil mirjal, seperti suara mirjal, apa namanya, periuk, minal buka karena nangis alaihi salatu wassalam. Walamma istama'a ila qira'ati ibn Mas'ud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendengarkan qira'ahnya Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan surah An-Nisa, wasala ila qaulih, yang sampai kepada firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, maka bagaimana jika ji'na min kulli ummatin, jika kami datangkan kepada engkau dari semua umat syahid, saksi, wajib Nabi, dan kami datangkan kau ala haula'i syahida, sebagai saksi atas mereka semua. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, apa maknanya kif, berhenti, yakni kif, Qala, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, faltafattu, maka pun aku menoleh kepada beliau, fa idza ainahu tadriban, maka tiba-tiba atau ternyata tiba-tiba kedua mata beliau ya menangis, meneteskan air mata, menangis. Hakada yu'malu Qur'an fi qulubil mu'minin idza sami'u, inilah ya, Al-Qur'an diamalkan di kalbu mukmin jika mereka mendengarnya atau mereka membacanya, maka akan memberikan pengaruh kepada mereka karena khaufan wa khasyatan wa buka, karena takut ya, karena khawatir, takut kepada Allah karena menangis, memberikan pengaruh pada mereka ya, amalan salihan, memberikan amal pengaruh, amal saleh, qudwatan salihah, tauladan yang salihah. Adapun membacanya mujarrad tilawah, tahsinu tilawah, membacanya saja memperbagus tilawah ya, mengenal bahkan mempelajari al-qiraat as-sab'a atau asyar ya, qiraah yang 7 atau 10 ada, laisa huwal matlub, bukan ini yang diinginkan ya. Walau annal insana yatluu bi sab'il qiraah, walaupun seseorang ya membaca Quran dengan qiraah yang 7 atau 10 qiraah, bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan dari Quran adalah aman, al-matlub al-amal bil Quran, mengamalkan Quran. Nah, hakada hadha huwa al-matlub wa hadha huwa al-ghaya, inilah tujuan ya minal Quran. Wa amma ta'allumul qiraat, adapun mempelajari qiraat ya, memperbagus tilawah, itu cuma wasilah aja ya, wasilah di antara sarana-sarana untuk mengamalkan. Nah, kemudian di matan berikutnya nanti aja deh ya, sudah masuk zuhur. Nah, subhanallahi walhamdulillah, insyaallah ila hadza. Astaghfiruka wa atubu.